الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة في الله كمبالي كتاب لنجدك kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah, dan kita melanjutkan kembali pembahasan tentang hak-hak suami yang wajib ditunaikan oleh seorang istri. Di antara hak-hak suami yang telah kita terangkan dan telah kita jelaskan pula bahwa hak-hak suami kedudukannya lebih tinggi daripada hak-hak seorang istri. Hal ini disebabkan karena seorang suami yang berkedudukan sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah rumah tangganya. Di antara hak suami yang wajib untuk dijaga dan ditunaikan oleh seorang istri adalah memelihara dan menjaga rahasianya. Tidak menyebarkannya, tidak menceritakan kepada orang lain. Atau hal-hal yang berkaitan dengan aib. Apabila seorang suami memiliki aib, memiliki kekurangan dalam jasmaninya, maka tidak diperbolehkan pula bagi seorang wanita menceritakan aib tersebut kepada orang lain. Dan di antara hak suami adalah kewajiban bagi seorang istri untuk taat kepadanya dengan cara yang ma'ruf. Lalu kemudian berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, poin yang ketiga, tamkinuhu min nafsiha idza da'aha ila firashih, memberikan kepada suaminya apa yang dia inginkan dari diri wanita tersebut, dari diri istrinya. Apabila suaminya mengajaknya untuk bersama di atas tempat tidurnya, tempat pembaringannya, maka selama dia mampu dan tidak merasakan hal-hal yang memberatkan dia, yang menyulitkan dia, maka wajib bagi seorang wanita untuk memenuhi panggilan suami tersebut dalam kondisi apapun seorang wanita itu. Mungkin di saat dia dalam keadaan sibuk, atau dia sedang berada di dapur, atau dia sedang berada dengan teman yang lain atau kesibukan yang lainnya. Apabila suami memanggilnya, maka wajib bagi seorang wanita untuk memenuhi panggilan tersebut. Malam yakun hunaka mani'un syar'i, selama tidak ada yang mencegah secara syar'i dalam memenuhi panggilan suami tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashih fa'abat an taji'a fabata ghadban 'alayha. Apabila seorang lelaki memanggil istrinya untuk mendatangi firasnya, mendatangi ranjangnya, lalu istri tersebut enggan untuk mendatanginya, sehingga di malam hari itu suami marah kepadanya dan tidak ridha kepadanya, maka dia akan dilaknat oleh para malaikat hingga pagi hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, la'anatah al-malaika hatta yardha anha. Maka wanita tersebut dilaknat oleh para malaikat hingga suaminya ridha kepadanya. Maka dalil ini menjelaskan tentang bahaya dari seorang wanita yang tidak memenuhi panggilan istrinya. Dan telah kita sebutkan sebelumnya dari hadis Nabi SAW yang mengatakan kepada seorang wanita, "Unzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikan kedudukanmu di sisi suamimu. Suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Yani bisa menjadi sebab engkau masuk ke dalam al-jannah ketika engkau taat kepada suamimu, berusaha untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada suamimu, dan bisa menjadi sebab engkau dilemparkan ke dalam neraka apabila engkau membangkang darinya, apabila engkau tidak memberikan pelayanan kepadanya, hal-hal yang wajib bagi seorang wanita untuk melayani suaminya tersebut. Maka hadis ini juga menunjukkan bahwa seorang wanita yang menolak kehendak suami dalam keadaan dia tidak memiliki uzur, dia telah terjatuh ke dalam salah satu dosa besar yang menyebabkan para malaikat melaknatnya. Dan di antara salah satu tanda dosa besar yang disebutkan oleh para ulama, apabila dalam perbuatan dosa tersebut menyebabkan pelakunya dilaknat. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, dilaknat oleh para malaikat wal mu'minun. Kemudian poin yang keempat dari hak-hak suami, al-muhafazatu ala baitihi wa malihi wa auladihi wa husni tarbiyatihim. Hendaknya seorang wanita menjaga dan memelihara rumah suaminya, harta suaminya, anak-anak suaminya, dan hendaknya dia baik dalam memberikan pendidikan kepada mereka. Liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun 'an ra'iyyatiha. Dan seorang wanita, dia adalah pemelihara, dia adalah seorang pemimpin di rumah suaminya. Dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinannya tersebut. Maka dia pemimpin dalam hal menjaga harta suami, menjaga rumah suaminya, dan dalam hal memberi pendidikan kepada anak-anaknya. Karena yang seringkali tinggal di dalam rumah adalah seorang wanita, seorang istri. Adapun suami biasanya keluar rumah mencari nafkah, mencari ma'isyah. Sehingga seorang istri harus berusaha menjaga rumah tangga tersebut dan memelihara anak-anak mereka dengan cara yang baik, yang menjadi sebab mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari naru jahannam. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Wa qaulihi sallallahu alaihi wa sallam, demikian pula sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Wa lakum 'alayhinna an la yuti'na furushakum ahadan takrahuna." Dan kalian wahai para suami memiliki hak yang harus ditegakkan oleh istri-istri kalian, yaitu jangan mereka memberi izin untuk berada di atas ranjang-ranjang kalian atau duduk di tempat-tempat duduk di rumah kalian, di rumah suami kalian, kepada siapapun, takrahunahu, yang kalian membenci orang itu. maka suami berhak untuk mengatakan kepada istrinya, si fulan jangan disuruh masuk. Si fulan tidak diizinkan untuk masuk ke dalam rumah ini. Si fulanah tolong, tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah ini. Adapun si allanah boleh, fulanah ini jangan. Suami berhak untuk memberi izin siapa yang masuk ke dalam rumahnya dan siapa yang tidak diperbolehkan masuk. Dan wajib bagi seorang istri untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak suaminya tersebut. Disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan hadis ini bahwa sebelum turunnya ayat hijab, para lelaki biasa masuk ke rumah orang lain yang di situ ada wanitanya. Itu sebelum diturunkannya ayat hijab pada masa jahiliyah. Keadaannya seperti yang kita saksikan, kondisi manusia sekarang ini yang tidak mengerti tentang berhijab, memisahkan antara kaum laki dan wanita, maka mereka membiarkan laki-laki masuk ke dalam rumahnya. Namun setelah turunnya ayat hijab, maka tidak lagi diperbolehkan seorang laki masuk ke dalam rumah orang lain yang di situ dia akan bertemu dengan wanita yang bukan mahramnya. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, pelayan Nabi alaihi wasallam, dahulu biasa keluar masuk rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah turunnya ayat hijab, maka dia tidak lagi diperkenankan untuk masuk ke dalam rumah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu Nabi alaihi wasallam mengatakan bahwa merupakan hak seorang suami yang harus ditunaikan oleh istri tidak memberi izin kepada siapapun yang tidak disenangi oleh suami untuk masuk ke dalam rumahnya. Suami berhak untuk mengatur. Suami berhak untuk menyeleksi siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah atau untuk bertemu dengan istri suami tersebut. Kemudian yang kelima, al-mu'asyaratu bil ma'ruf wa husnul khuluq wa kafful adha anhu. Bergaul dengan cara yang ma'ruf. Seorang laki bergaul dengan istrinya dengan cara yang ma'ruf. Demikian pula seorang suami, seorang istri kepada suaminya, seorang wanita kepada suaminya, hendaknya bergaul dengannya dengan cara yang ma'ruf. Telah kita jelaskan makna pergaulan dengan cara yang ma'ruf, yaitu masing-masing dikembalikan kepada apa yang menjadi kebiasaan yang ada di satu daerah, yang menjadi adat istiadat satu masyarakat selama tidak menyelisihi dalil dari kitab Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka itu diperbolehkan. Termasuk cara bertutur kata, apa yang baik menurut masyarakat tersebut dalam hal penyampaian seorang istri kepada suami, maka itulah yang berlaku. Demikian pula adab sopan santun dan yang semisalnya, bergaul dengan cara yang ma'ruf. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Naam, liqauli sallallahu alaihi wasallam wa husnul khuluq, dan baik akhlak. Masing-masing berusaha untuk menampakkan akhlak yang mulia antara suami istri dan mencegah hal-hal yang membuat sakit hati atau membuat seseorang terjatuh ke dalam hal-hal yang memudaratkan. Maka ini semua ditinggalkan. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "La tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu min al-huril 'ain. La tu'dhihi qatalakillah. Fa innama huwa dakhilun yushiku an yufariqaki ilaina." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, jangan sekali-kali seorang wanita menyakiti suaminya di dunia ini. Jangan sekali-kali seorang wanita menyakiti suaminya dalam kehidupan dunia, tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya dalam kehidupan dunia, melainkan istrinya, pasangannya dari kelompok bidadari di dalam al-jannah itu akan mengatakan kepada wanita tersebut yang menjadi istrinya dalam kehidupan dunia, la tu'dhi, jangan engkau menyakitinya, jangan engkau menyakiti laki itu, qatalakillah, semoga Allah memerangimu. Fa innama huwa dakhilun, dia itu hanya bersifat sementara bersamamu. Yani bidadari ini marah kepada wanita tersebut yang berstatus sebagai istrinya dalam kehidupan dunia. Tentu apabila lelaki ini termasuk ahlu jannah, dia seorang mukmin, dia seorang yang saleh, maka menyebabkan kemarahan bidadari kepada istrinya yang ada di dunia itu. Jangan engkau menyakitinya. Qatalakillah, dia itu hanya sementara bersamamu. Yushiku ayyufariqaki ilayna, sebentar lagi dia akan meninggalkan kamu menuju ke kami untuk bertemu dengan istrinya yang kekal dalam kehidupan akhirah. Wad-dakhilu ad-dhaif wan-nazil, yang dimaksud dakhil yaitu tamu atau seorang yang singgah. Seorang yang singgah. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Majah dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Maka ini juga menjelaskan tentang kewajiban seorang istri untuk bergaul dengan suaminya dengan cara yang baik. Masing-masing memiliki hak, masing-masing memiliki kewajiban yang wajib bagi keduanya untuk menunaikan hak dan kewajiban tersebut semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ma'asyara alaikum rahimakumullah yang kita terangkan, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, tafaddalu hafizakumullah.